Gimana kedudukan hadisnya? Hasan, muttafaqun alaih, dhaif, wudhu. Ya. Sahih. Hah? Kedudukan hadisnya itu. Iya. Lalu ditanya oleh Nabi, berapa tuhan yang kau sembah? Dia mengatakan, 6 di bumi, 7. 6 di bumi, 1 di langit. Ya. Hadisnya bagaimana itu? Padahal ada penyebutan Allah di langit. Hadis termasuk hadis yang dhaif, Ustaz. Dhaif. Tapi disebutkan Allah di langit loh. Tapi dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Dhaif. Ya, meskipun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi bahwasanya Allah di langit ada dalil yang lain. Kan. Baik. Bagaimana kita menerjemahkan aamintum man fis sama? Oh. Ya. Aamintum man fis sama? Ya. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas? Satu, yang ada di atas. Atau yang kedua? Apakah kalian merasa aman dengan artinya satu aja. Terus satu set. Lain. Ahmad Zaki. Pertama, mengartikannya dengan apakah kalian merasa aman dengan merasa aman yang berada di atas langit. Yang berada di atas langit. Langit. Itu yang pertama. Yang pertama. Dari. Yang kedua diartikan dengan di atas. Apa? Di atas langit. Di atas langit. Berarti langit di sini maksudnya adalah langit yang pertama. Langit yang dibangun. Langit yang dibangun oleh Allah. Yang jumlahnya ada berapa? Ada 7. Baik, sama artinya adalah langit yang dibangun. Atau yang kedua kita artikan as-sama di atas. Di atas. Antum yang pertama tadi di atas. Baik, semuanya dipakai dalam Al-Qur'an. Siapa yang bisa menyebutkan sama di dalam Al-Quran artinya di atas, bukan langit yang dibangun? Ya. Walladzi anzala minas sama'i ma'an. Alladzi khalaq alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wasama'a bina'an wa anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah SWT yang telah menurunkan hujan dari mana? Dari atas atau dari langit yang pertama sana? Hah? Iya, dari atas, bukan langit yang pertama. Langit yang pertama terlalu jauh, enggak sampai ke sana air. Ya, sama di sini artinya adalah di atas. Baik. Sama dalam arti langit yang dibangun. Dalilnya apa? Dalam Quran. Banyak banget. Apa? Iya. Idza sama'u. Ya. Insyaqqat. Idza sama'u insyaqqat. Banyak banget. Itu maksudnya apa? Langit apa itu? Langit yang dibangun atau atas? Langit yang dibangun. Contoh lagi. Ya. Sab'a samawat. Itu juga langit yang dibangun. Baik. Bisa diartikan dua. Bisa langit yang dibangun atau artinya adalah di atas. Baik. Kalau maksudnya adalah langit yang dibangun, maka fi di sini artinya apa? Muhammad Rafif. Ya. Kalau sama di sini kita bawa kepada langit yang dibangun. Fi di sini artinya apa? Fi kan artinya di dalam. Iya, artinya apa? Ala. Ala di atas. Yakin? Hah? Bukan di dalam. Baik, apa dalilnya? Bahwasanya fi dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah ala. Contohnya apa? Iya, fasihu fil ard. Fantashiru fil ard. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Hendaklah kalian menyebar di mana? Di atas bumi atau di dalam bumi? Di atas bumi. Baik. Sebutkan tiga jenis khabar yang datang di dalam kitab-kitab terdahulu, Taurat maupun Injil. Fauzan. Ya. Wujud. Ada tiga khabar, Ustaz. Ada berapa? Tiga. Tiga. Yang pertama, jika di Al-Quran membenarkan kabar itu dan kitab yang lain juga membenarkan. Ya. Yang datang pembenarannya di dalam Al-Quran. Baik. Yang kedua? Yang kedua, yang di dalam kitab Taurat atau Injil dan didustakan oleh Al-Qur'an. Didustakan oleh Al-Qur'an. Baik, yang ketiga? Yang ketiga, Al-Qur'an tidak ada yang membenarkan dan tidak ada yang mendustakan. Baik. Kalau misalnya ada yang membenarkan di dalam Al-Quran, bagaimana sikap kita? Muhammad Sofi. Maka kita juga membenarkannya. Ya, contohnya apa? Contoh. Hah? Masih itu, Ustaz. Baik. Kalau yang mendustakan? Mendustakan. Ya. Al-Quran. Ya. Maka kita berlepas. Contohnya apa? Coba. Yudi. Kalau yang dibenarkan oleh Al-Quran, contohnya apa? Ya? Gak tahu. Baik. disebutkan oleh Syekh di sini? Dibenarkan dalam Al-Quran atau enggak? Tanya mereka. Dibenarkan oleh Al-Quran? Ya. Bahwasanya mereka meyakini bahwasanya top mereka di langit. Ya. Dibenarkan oleh Al-Quran? Nah. Mana dalilnya? Mana Al-Quran yang membenarkan? Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Dia uluwun khas. Kita ingin yang sama dengan di sini. Bersama. Dalil dari Al-Quran bahwasanya Allah di atas. Allahu Ta'ala aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Baik. Annahum yasjuduna bil ard. Mana yang membenarkan di dalam Al-Qur'an? Ada enggak? Baik, Yunus. Yunus mana Yunus? Lanjut. Maksud mana? Iya, annahum yasjuduna fil ard. Datang enggak pembenarannya dalam Al-Qur'an? Dalam hadis. Ya, dalam hadis. Wujuilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, wujuilat liyal ardu masjidan wa tahura. Berarti diterima atau tidak kabar ini? Terima. Terima. Hasan. Bagaimana sikap kita terhadap kabar yang tidak ada pembenaran dan juga tidak ada pendustaan? Aman. Adapun untuk kabar yang tidak dibenarkan di Al-Quran ataupun di hadis, maka beda artinya. Tidak ada pembenaran dan pendustaannya. Kalau tidak dibenarkan, takkan jadi dustakan. Tidak ada pembenarannya dan tidak ada pendustaannya di dalam Al-Quran. Ya. Maka tawakuf, Ustaz. Tawakuf. Gimana maksudnya? Tawakuf artinya apa? Kita menerima sesuai apa yang ditetapkan Rasul dan Allah. Ya, kita menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu makna tawakuf. Hadiratan mahadartu fi liqa'il madhi. Mahadarta? Gunawan. Ya, gimana sikapnya? Kalau tidak ada pembenarannya di dalam Al-Quran dan tidak ada pendustaannya. Membiarkannya, ya? Membiarkannya. Membiarkannya. Membiarkan gimana? Antum dustakan atau antum benarkan? Jika bersangkutan dibenarkan. Ya. Jika bersangkutan dibenarkan. Jika bersangkutan dibenarkan. Dibenarkan. Jika tidak, tidak dibenarkan. Gimana itu? Hah? Baik. Dimas. Arinal. Dimas maksud? Hah? Padahal Arinal. Arinal Firdaus. Hah? Ali. Taib Ali. Padahal Ali. Yang sholat siapa? Terus menghadap ke barat. Soalnya kita menghadap ke sini. Kirain gitu. Kirain enggak ada di sana. Baik. Silakan Ali. Benarkan Ustaz. Ya? Membenarkan. Kita benarkan. Dibenarkan. Yakin? InsyaAllah. Baik. Ari Setiawan. Ari. Ari Setiawan. Siapa yang tahu? Ya. Kita tidak membenarkannya dan tidak pula mendustakannya. Ya, kita tidak membenarkan, tidak mendustakan. La tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum. Kenapa kita tidak membenarkan? Karena Al-Qur'an tidak membenarkannya, Ustaz. Tidak dijelas, enggak ada penjelasan gitu, Ustaz. Enggak ada penjelasannya dalam Al-Qur'annya. Baik, antum. Ya, tambahan kita, dari rohar rohib-rohibnya. Kita tidak membenarkan karena mungkin itu ada tambahan dari orang-orang makhluk-makhluk yang ahlul kitab. Nah. Kenapa kita tidak mendustakan? Takutnya juga ada sisa-sisa yang benar dari wahyu. Wahyu. Iya, karena sudah campur. Ada yang masih wahyu dan ada yang tambahan dari ahlul kitab. Kita enggak tahu apakah ini wahyu atau tambahan mereka. Apa namanya? Rizki Ramdhani. Hah? Rizki Ramdhani. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kemarin terakhir kita sebutkan tentang athar, dan kita jelaskan tentang athar Al-Imam Malik tentang masalah istiwa. Dan kita sebutkan bahwasanya athar ini adalah kaidah mustamirrah, kaidah yang bisa kita gunakan dalam seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bukan hanya dalam istiwa saja. Contoh misalnya tangan, kita katakan al-yad ghairu majhulah, makna tangan dalam bahasa Arab bukan sesuatu yang majhul. Semua tahu makna tangan. Wal kayfu ghairu ma'qul. Tata caranya tidak diketahui. Bagaimana tangan Allah? Kita tidak mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengan tangan Allah wajib. Wa su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimana tangan Allah adalah bid'ah. Seluruh sifat Allah bisa kita praktekkan kaidah ini dalam sifat-sifat tersebut. Dan seharusnya kita menghafal. Ya, menghafal ucapan Imam Malik ini, kaidah yang bagus sekali, dan dengannya biidznillah ya kita bisa memahami benar kaidah, nama dan juga sifat Allah di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kita lanjutkan dengan ucapan setelahnya. As kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabih, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadimin yasma'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Sami'ahu Musa alaihi salamu minhu min ghairi wasitah. Wasami'ahu Jibrilu alaihi salam. Wa man azina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minina bil akhirati wa yukallimunah. Wa ya'zanu lahum fayazra'unahu. Fayazurunahum. Qala Allahu ta'ala wa kalama Allahu Musa taklima. Wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa kalami. Wa qala subhanahu minhum man kalama Allah. Wa qala subhanahu fa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Wa qala subhanahu falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'nai na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wa qala subhana innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budani. Baik, hasbuk. Ghairu ja'iz. Wa ghairu ja'izin ay yaqula hadha ahad ghairu Allah. Baik. Lima takan wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallim. Dan di antara sifat Allah, bahasanya Allah berbicara. Dan dalil bahasanya Allah SWT berbicara banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis. Maka kita harus menetapkan Al-Kalam adalah termasuk sifat Allah tanpa kita menolaknya, tanpa kita menanyakan bagaimana Allah berbicara, tanpa kita mentakwilnya. Baik, kita tetapkan bahwasanya Allah berbicara sesuai dengan keagungannya. Kenapa di sini disendirikan oleh mu'alif, tidak disambung dengan dalil-dalil sebelumnya? Karena sifat kalam ini khususnya banyak terjadi penyimpangan di dalamnya. Banyak pembicaraan di dalamnya. Oleh karena itu beliau rahimahullah, karena ini menganggap banyaknya orang yang salah paham tentang kalamullah, beliau menyendirikan babnya. Baik. Wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallim. Nanti akan disebutkan beberapa dalilnya. Di antaranya adalah firman Allah, wa kallama Allahu Musa taklima wa kallamahu rabbuh. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah. Dan berapa ayat yang kita baca di dalam Al-Qur'an, qala Allah, qala rabbuk. Nah, menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan bicaranya manusia yang harus memiliki mulut, harus memiliki lidah. Ya, bikalamin qadim, dengan ucapan yang qadim, ucapan yang lama. Maksudnya adalah jenisnya. Allah SWT berbicara dari sejak dahulu. Bagaimana Allah SWT azali, dialah yang awal, tidak ada sebelum Allah sesuatu apapun, maka demikian pula ucapan Allah, Allah memiliki sifat kalam sejak dahulu. Allah SWT memiliki sifat kalam sejak dahulu. Yang dimaksud dengan qadim di sini adalah jenis dari kalamullah. Allah memiliki sifat kalam sejak dahulu. Adapun individu-individu dari ucapan tadi, maka tidak harus qadim. Ada yang qadim, ada yang baru. Ada kalamullah yang dulu dan ada kalamullah yang sekarang. Yang sekarang Allah masih berbicara dan kelak di hari kiamat Allah berbicara. Ya, berarti itu adalah kalamullah yang secara individu dia adalah baru, tapi sejak dahulu Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara kepada Nabi Musa, berbicara kepada Nabi Muhammad, berbicara kepada Nabi Adam. Maka individu-individu ini mutajaddidah, baru. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah berbicara, kun, menciptakan ini dan mengatakan kun, menciptakan ini dan mengatakan kun. Berarti terus ada yang baru. Tapi sejak kapan Allah memiliki sifat kalam? Sejak dahulu. Berarti kalau dilihat dari jenisnya, maka sifat kalam qadim, sejak dahulu. Ya, tapi kalau dilihat dari individu-individunya, maka ada di antaranya yang baru. Ya, baru yang mutajaddidah. Jadi ucapan beliau bikalamin qadim maksudnya adalah apanya? Jenisnya. Karena jangan sampai kita memahami seperti yang dipahami oleh sebagian ahlul dhalal, ya, yang mereka mengatakan maksudnya kalamullah adalah qadim saja, yang baru enggak ada. Ya, ini enggak benar. Dan mu'alif tidak meyakini yang demikian. Ya, mu'alif tidak meyakini yang demikian. Beliau meyakini bahwasanya kalamullah qadimun naw' hadithu al-ahad. Kalamullah itu qadimun naw', jenisnya adalah dari dulu. Adapun individu-individunya maka itu adalah baru. Yusmi'uhu minhu man sya'a min khalqihi. Allah memperdengarkan ucapan tadi. Bukan yasma'uhu, yusmi'uhu. Dari mana kita membaca yusmi'u? Karena setelahnya ada maf'ul bih. Yang kedua, kalau asma' yasma', maf'ul bih hanya satu. Jadi kalau asma'u yasma'u, maf'ul bih hanya satu. Tapi kalau maf'ul bihnya dua, asma'a yusmi'u. Baik, makanya bacanya yusmi'uhu minhu man sya'a. Man sya'a di sini adalah maf'ul bih yang kedua. Mana maf'ul bih yang pertama? Hah? Apa? Hah? Dhamir hu. Yusmi'uhu man sya'a. Yusmi'uhu minhu. Allah memperdengarkan kalamnya minhu. Ya. Itu di antara ucapannya itu yusmi'uhu minhu, Allah memperdengarkan ucapan tadi dari Allah. Allah berbicara langsung, ya, minhu bada'a. Ucapan itu adalah dari Allah. Allah memperdengarkan langsung minhu di sini, hu di sini yang kedua kembali kepada Allah. Yusmi'uhu minhu itu dari Allah langsung berarti. Man sya'a di antara orang yang Allah kehendaki, min khalqihi di antara hamba-hambanya. Berarti kalamullah masmu', ada suaranya bisa didengar. Siapa yang bisa mendengar? Allah yang kehendaki untuk bisa mendengar ucapan tadi. Enggak semuanya. Ya, Allah kehendaki untuk bisa mendengar ucapan Allah. Ini adalah takrim. ya penghormatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sampai para rasul, enggak semuanya mendengar langsung firman Allah Azza wa Jalla. Kalimullah, ya, ada Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kalimullah. Nabi Adam alaihi salam termasuk nabiyun mukallam. Nabiyun mukallam karena Allah telah berbicara langsung dengan beliau. Baik, ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamullah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara, enggak semua rasul. Kalau Allah mengendaki maka dia akan mendengar, kalau Allah tidak mengendaki maka dia tidak akan mendengar. Berarti kalamullah bisa didengar bagi orang yang dikendaki oleh Allah SWT. Dan dalil tentang percakapan antara Musa dengan Allah SWT banyak di dalam Al-Quran. Sami'ahu Musa alaihissalam minhu min ghairi wasitah. Nabi Musa alaihissalam mendengarkan dari Allah min ghairi wasitah. Sami'ahu, hu di sini kembali ke siapa? Atau ke apa? Hah? Kalam. Minhu yang kedua? Ya, kepada Allah. Jadi langsung min ghairi wasitah dikuatkan lagi tanpa adanya perantara. Karena rasul yang lain baik perantara. Ya, mungkin ya pakai malaikat, mengirim malaikat Jibril. Atau diilhamkan oleh Allah. Ya, langsung dia diilhamkan di dalam hatinya. Atau yang kedua melalui di balik hijab, berbicara di balik hijab. Nanti akan datang penjelasannya. Wa sami'ahu Jibril alaihi salam. Dan Jibril alaihi salam juga mendengarnya. Bagaimana dalam hadis yang nanti akan disebutkan, idza takallamallahu bil wahyi sami'a sawtahu ahlus sama. Apabila Allah berbicara dengan wahyu maka akan mendengar ucapan Allah SWT penduduk yang ada di langit. Disebutkan di dalam hadis An-Nawas bin Sam'an bahasanya malaikat Jibril dia mendengar apa yang Allah ucapkan. Ya. Kemudian ketika setelah malaikat Jibril mendengarnya dari Allah, maka malaikat yang lain mendengarnya dari Jibril. Bagaimana ini dalam hadis An-Nawas bin Sam'an. Idza takallama Allahu bil wahyi akhadhat as-samawati minhu rajfatan aw ra'datan shadidah. Fa idza sami'aha ahli as-sama' su'iqu wa kharru lillahi sujadan. Apabila Allah SWT berbicara dengan wahyu maka malaikat maka langit-langit akan bergetar dengan getaran yang luar biasa. Maka apabila penduduk langit mereka mendengar, mereka pingsan dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi malaikat Jibril alaihissalam, beliau mendengar langsung ucapan dari Allah SWT, kemudian beliau menyampaikan kepada para rasul. Beliau mendengar wahyu dari Allah SWT dan kalamullah, kemudian beliau menyampaikan kepada para rasul alaihi wasallam. Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Dan Allah memperdengarkan kalamnya kepada siapa yang Allah izinkan dari kalangan malaikat maupun para rasulnya. Wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin fil akhirati wa yukallimunahu. Demikian pula Allah SWT akan berbicara dengan orang-orang beriman di akhirat, dan mereka pun akan berbicara dengan Allah Azza wa Jal. Itu di dalam surga. Berbicara kepada orang-orang yang beriman, dan mereka pun berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara antara mereka dengan Allah. Yasma'una kalamahu wa yarawunahu subhanahu wa ta'ala wa hadha fil jannah. Mendengar ucapan Allah dan melihat Allah, dan ini semua terjadi di dalam surga. Tapi di syarahnya Syekh Utsaimin disebutkan enggak tentang hadisnya? Ada yang bawa syarahnya Syekh Utsaimin? Ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, Allah SWT mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah. Kemudian mereka mengatakan labbaika wa sa'daik. Labbaika, labbaika rabbana wa sa'daik. Allah SWT berkata kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, ya ahlul jannah, kemudian mereka mengatakan labbaika rabbana wa sa'daik. Fa yaqulu hal raditum. Kemudian Allah mengatakan apakah kalian ridha? Itu setelah diberikan kenikmatan. Fa yaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Apakah kalian ridha? Mereka mengatakan bagaimana kita tidak ridha? Engkau telah memberikan kepada kami apa yang engkau tidak berikan kepada seorang pun di antara makhlukmu. Fayaqulu ana u'tikum afdala min dhalik. Kemudian Allah mengatakan, aku berikan kepada kalian yang lebih baik daripada itu. Qalu ya Rabbi, Wa ayu syai'in afdalu min dhalik? Mereka mengatakan, wahai Rabb, apa sesuatu yang lebih baik daripada itu? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Aku halalkan untuk kalian keridhaanku, maka aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Baik, berarti di sini Allah berbicara dengan mereka dan mereka pun berbicara kepada Allah dan mereka mendengar apa yang Allah ucapkan. Ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik. Wa ya'dhanu lahum fayazurunahu. Dan Allah SWT mengizinkan mereka dan mereka pun mengunjungi Allah. Ini yang disebutkan oleh beliau. Lafaz hadisnya di sini, inna ahlal jannah idza dakhalu fiha nazalu bi fadli a'malihim thumma yu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya fayazuruna rabbahum. Kalian hadisnya? Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Dari Abu Hurairah. Sebelumnya, Sa'id bin Musayyib bertemu dengan Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد أفيها سوق؟ أبو هريرة mengatakan, aku meminta kepada Allah semoga Allah mengumpulkan antara diriku dengan dirimu di pasar surga. فقال سعيد, maka سعيد بن المسيب murid dari Abu Hurairah mengatakan, أفيها سوق, apakah di dalam surga ada pasar? Qala na'am. Abu Hurairah mengatakan, iya. Akhbara li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal jannah idza dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim thumma yu'dhanu fi miqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya fayazuruna rabbahum. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa penduduk surga apabila mereka memasuki surga, mereka akan masuk ke dalam surga dengan keutamaan amalan-amalan mereka. Dengan sebab amalan-amalan mereka. Kemudian diizinkan mereka dalam waktu, yaitu di waktu hari Jumat. Bimikdari yaumil Jumat. Maksudnya adalah sebentar. Ya, di sini disebutkan fi miqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya. Ya, kadar hari Jumat di antara hari-hari dunia. Nanti dilanjut kembali maksudnya apa? Fa yazuruna rabbahum, kemudian mereka menziarahi Rabb mereka. Di sini panjang. Abu Isa At-Tirmidzi yang meriwayatkan di sini beliau mengatakan, hadza haditsun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh. Ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahui kecuali dari sisi ini. Syekh Al-Albani mengatakan dhaif. Syekh Al-Albani mengatakan dhaif, beliau sebutkan di dalam silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Baik, antum tulis di situ. Dhaif, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Tapi dalil bahwasanya Allah berbicara hadisnya banyak sekali, dan ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dan bahwasanya suara Allah didengar ini juga banyak. La yadur, ya, dhaifnya hadis ini tidak memudarati apa yang disampaikan oleh muallif. Taib. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa taklima. Takliman di sini adalah maf'ul mutlak. Di antara fungsinya adalah untuk menguatkan. Darabtuhu darban. Fa'altuhu fi'lan. Ini adalah menguatkan bahwasanya Allah benar-benar berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Bagian ahlul bid'ah ada yang mentahrifnya dengan tahrif lafzi, kemudian membalik fa'il menjadi maf'ul dan maf'ul menjadi fa'il. Mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima, wa kallamallaha Musa taklima. Baik, mana fa'ilnya? Musa. Mana maf'ulnya? Ya, lafzul jalalah. Baik, benar apa salah seperti itu? Mana yang baru belajar bahasa Arab? Antum. Benar salah ini? Susunan bahasa Arab benar. Boleh fa'il di muakhar kemudian maf'ul di muqaddam? Boleh. Jayid. Cara susunan bahasa benar. Baik. Dari sisi yang lain salah. Kenapa? Iya. Wa kallamahu rabbuhu. Ya, wa kallamahu rabbuhu. Hu di sini yang pertama ya, kembali kepada Musa. Ya, wa kallamahu rabbuhu. Berkata kepada Musa Rabbnya. Tapi bisa enggak dibalik itu? Enggak bisa. Wajib. Enggak bisa wa kallamahu rabbahu. Enggak bisa. Iya. Alhamdulillah antum belajar bahasa Arab ya. Jadi tahu gitu. Wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Enggak mungkin dibaca rabbahu abadan. Ya. Kalau ada yang membaca rabbahu berarti dia belum belajar bahasa Arab. Ya, pasti sampai orang-orang mereka pun ahlul bidah malu kalau mereka membacanya wa kallamahu rabbahu, enggak ada fa'ilnya nanti. Ya, wa kallamahu rabbuhu. Jelas. Dan inilah yang sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Antara percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla menunjukkan bahwasanya ucapan di sini adalah ucapan yang hakiki, takliman. Benar-benar Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa takliman. Benar-benar Allah berbicara. Baik. Wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu di antara manusia birisalati dengan risalahku, yaitu dipilih sebagai seorang rasul. Wabikalami, dan Allah pilih bisa mendengar ucapan Allah secara langsung. Karena tidak semua orang yang Allah berikan kelebihan sebagai seorang rasul diberikan kelebihan dengan kalam. Ini diberikan dua kelebihan sekaligus. Rasul mukallam. Rasulun mukallam. Ada yang hanya rasul saja, tapi dia tidak diajak bicara oleh Allah. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara. Tapi tidak semua orang bisa mendengar apa yang Allah ucapkan. Allah perdengarkan kalamnya kepada siapa yang dikehendaki. Wa qala subhanahu minhum man kallamallah. Dan Allah mengatakan di antara mereka, yaitu di antara para rasul, ada yang Allah ajak bicara. Wa qala subhanahu wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idznihi ma yasha. Dan tidaklah seorang manusia Allah ajak bicara kecuali dengan wahyu, diwahyukan kepadanya, diilhamkan. Ini maksudnya adalah di dunia. Atau yang kedua, au min wara'i hijab. Ya, atau Allah ajak bicara dari balik hijab. Ya, dia tidak melihat Allah tapi hanya mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dia wahyu yang diwahyukan kepadanya, atau yang kedua diajak bicara oleh Allah tapi dari balik hijab. Au yursila rasulan, atau yang ketiga caranya adalah Allah mengutus rasulan. Siapa yang dimaksud dengan rasulan di sini? Jibril. Asalnya yang membawa wahyu adalah Jibril. Tapi terkadang Allah mengutus rasul yang lain, mengutus malaikat yang lain untuk menyampaikan wahyu. Tapi asalnya, dan itu yang paling banyak yang membawa adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan. Berarti syahidnya di sini ada orang yang Allah ajak bicara tetapi dari balik hijab. Ada rasul yang Allah ajak bicara, diberikan wahyu, ya, tetapi dari balik hijab, min wara'i hijab. Wa qala subhanahu falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla' na'laik innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Maka ketika Musa mendatanginya, yaitu mendatangi api, saat itu beliau ya di sebuah tempat yang gelap, enggak ada penerangan. Kemudian ketika melihat api, maka beliau bergembira. Ya, melihat api beliau bergembira dan datang ke sana dengan harapan bisa ketemu orang yang bisa menolong, atau ya paling enggak dia bisa mengambil manfaat dari api tersebut. Nudiya ya Musa, beliau dipanggil. Nudiya, nida, ini adalah dalam bahasa Arab adalah ucapan yang keras suaranya. Ya, memanggil itu berarti mengeraskan suara. Ya, jadi kalau nudiya ya Musa berarti di sini dikeraskan suaranya. Sautun murtafi'. Ini adalah nida secara bahasa. Ini menunjukkan bahwasanya kalamullah bisa didengar. Allah yusmi'uhu minhu man syaa'a min khalqihi. Allah memperdengarkan ucapannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk fakhla' na'laik. Apa yang Allah katakan? Sesungguhnya aku adalah Rabbmu, maka hendaklah engkau lepas kedua sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan, yaitu di Tuwa. Baik. Sebagian ahlul bid'ah ketika mereka datang ke Madinah, mereka enggak pakai sendal. Ya, berdalil dengan ayat ini. Ya, karena ini kita di tanah suci, katanya. Ya, kita di tanah suci. Sementara Allah mengatakan, "Fakhla' na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Mereka tidak melihat fi'lu as-sahabah. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka jauh lebih menghormati terhadap syiar-syiar Allah, tidak ada di antara mereka yang berdalil dengan ayat ini. Kemudian mereka selama di Madinah melepaskan sandalnya. Bahkan mereka memakai sendal. Nabi sendiri juga memakai sendal. Bahkan sholat di Masjid Nabawi dalam keadaan memakai sendal. Sebagaimana dalam hadis yang beliau sholat kemudian tiba-tiba beliau melepas sandalnya. Para sahabat yang di belakangnya ketika melihat beliau melepas sandal, akhirnya mereka juga ikut melepas sandalnya. Ramai-ramai melepaskan sandal. Berarti Nabi memakai sandal dan para sahabat pun saat itu di Masjid Nabawi memakai sandal. Kemudian setelah sholat beliau mengabarkannya bahwasanya saya melepas sandal tadi karena Jibril datang kepadaku ada najis di sandalnya sehingga dilepas. Ini menunjukkan bagaimana ta'zimnya para sahabat terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar melihat Nabi melakukan demikian mereka langsung melepaskan. Ya, tanpa bertanya kenapa. Kalau Nabi melakukannya maka mereka ya melakukannya. Ya. Wa qala subhanahu. Jadi istidlal tadi salah ya. Kenapa salah? Karena tidak ada sahabat yang melakukannya. Wa qala subhanahu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni ghayra wa ghayru jaiz ay yakula hadha ahadun ghayrallah ghayrullah. Dan tidak boleh, yang artinya tadi sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku, maka hendaklah engkau menyembahku. Ini ucapan jelas ucapan Allah. Karena di situ ada ana Allah. Kemudian Allah mengatakan fa'budni. Jelas yang mengucapkan adalah Allah, bukan selain Allah, bukan malaikat. Ya, jelas yang mengucapkan adalah Allah dan bukan makhluk yang mengucapkan. Makanya beliau mengatakan wa ghairu jaizin ay yaqula hadza ahadun ghairullah, dan tidak boleh mengucapkan ucapan seperti ini seorang pun selain Allah azza wajalla. Baik. Setelahnya. Apa yang baca? Qala mu'allif rahimahullah wa qala Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama. Ya. Rawa dalika an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawa Abdullah ibn Anis an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahfidullahul khalaiqu yahsurullah yahsurullahu yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamati muratan hufatan gurlan buhma ina fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'da kama yasma'uhu min man qurba ya anna marika annal maliku annad dayan. Baik. Waqala Abdullah bin Mas'ud idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sawtahu ahlu sama'. Apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka akan mendengar ucapan Allah penduduk langit. Ada yang membawa syarah yang lain enggak selain syarahnya Syekh Utsaimin atau Syekh Fauzan? Sebutkan asarnya enggak di situ? Disebutkan apanya? Takhrijnya enggak? Asar Abdullah bin Mas'ud, nanti dicari lagi siapa yang mengeluarkan. Rawa dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ruwiya dhalika. Enggak, ya. Rawa dhalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini disebutkan fi jami' turuki hadits Ibnu Mas'ud hadza an Anatul A'mash wa huwa mudallis. Jadi dalam seluruh jalan yang ada dalam Ibnu Mas'ud, yaitu asar Ibnu Mas'ud ini, seluruhnya ada an-anahnya Al-A'mash dan dia adalah mudallis. Wal hadithu mawqufun ghairu marfu' indal aktharin. Ya, dan hadis ini menurut sebagian besar dia adalah hadis yang mauquf, yaitu diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Baik, tapi seperti hadis ini enggak mungkin diucapkan dari ijtihad Abdullah bin Mas'ud. Ya, seandainya hadis ini adalah hadis yang sabit, hadis yang sahih, maka ini tidak mungkin diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka dia hukumnya adalah hukum marfu', dihukumi sebagai hadis yang marfu'. Tidak mungkin ya Abdullah bin Mas'ud berbicara dengan seperti ini dari diri beliau sendiri. Tapi sebagaimana ucapan muhakkik yang kita pakai di sini, ya, seluruh jalan-jalannya ada di situ, ada an-anah siapa? Al-A'mash, dan dia adalah seorang yang mudallis. Dan hadis yang tadi kita isyaratkan, yaitu hadisnya Nawas bin Sam'an, "Idza arada Allahu an yuhya bi amrin takallama bil wahyi, fa idza takallama akhadha bis samawati minhu rajfatan min khaufillah, فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ سُعِقُوا وَخَرُّوا سُجَّدًا فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُكَلِّمُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ أَوْ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ قَالَ أَهْلُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالَ فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِمْ Jibrilu haitsu amarahu Allahu minas sama'i wal ard. Apabila Allah ingin mewahyukan dengan sebuah perkara, maka Allah berbicara dengan wahyu. Ketika Allah berbicara, maka langit akan bergetar karena takut dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika penduduk langit mendengar yang demikian, mereka pun pingsan dan tunduk sujud kepada Allah. Maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Kemudian Allah berbicara kepada Jibril dengan wahyunya. Di sini syahidnya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Jibril melewati malaikat. Setiap kali melewati satu langit, maka penduduk langit tersebut mengatakan, apa yang dikatakan oleh Rabb kita ya Jibril? Maka berkata Jibril, dia mengatakan yang benar dan dia adalah yang maha tinggi dan maha besar. Qal, maka mereka pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Sampailah Jibril sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari langit dan juga dari bumi. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Baik, dan la yadur, ya tidak memudarati apa yang sudah kita sampaikan, meskipun adalah hadis yang dhaif, tapi dalil bahwasanya Allah berbicara kepada Jibril, berbicara kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan rasulnya, dari kalangan malaikatnya, dengan orang-orang yang beriman, ini hadis yang banyak. Baik, kemudian warawa Abdullah bin Anis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Anis meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, yahsyurullahu al-khalaiq yaumal qiyamati uratan hufatan ghurlan buhman. Allah SWT akan mengumpulkan manusia atau makhluk seluruhnya. Maksudnya dari padang mahsyar. Pada hari kiamat di padang mahsyar, uratan dalam keadaan mereka telanjang. Itu tidak memakai sehelai pakaian pun. Jamak dari arin. Arin artinya adalah telanjang, jamaknya adalah uratan. Ufatan artinya adalah tidak memakai alas kaki. Ufatan artinya adalah tidak memakai alas kaki. Ghurlan artinya tidak berkhitan. Buhman, kalau di sini diartikan laisa ma'ahum syai', tidak memiliki, tidak apa, tidak ada bersama mereka sedikit pun. Kalau setahu ana Buhman artinya adalah dalam ayat ada di dalam Quran Buhman. Umum Bukman lainnya. Ada kalimat Buhum enggak dalam Al-Quran? Ada nemukan? Ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar. Buhman bidhammi al-muwahhada wa sukunil ha artinya adalah alladzina laisa syai'a ma'ahum, itu tidak membawa sesuatu apapun, maksudnya adalah enggak membawa apa-apa, ya tidak membawa apa-apa dalam keadaan kosong, tidak tangannya tidak membawa sesuatu, ya punggungnya tidak mengangkat sesuatu, kepalanya tidak mengangkat sesuatu. Alladzina laisa la syai'a ma'ahum. Dan ada yang mengatakan artinya adalah mutasyabihu al-alwan. Mutasyabihu al-alwan adalah warnanya hampir sama. Warnanya hampir sama. Cuma boleh mengatakan wal awwalul muwafiqu lima huna. Dan yang pertama, makna yang pertama itu lebih pas. Itu datang dalam keadaan tidak membawa sesuatu. Baik. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Maka Allah memanggil mereka. Ya, memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh. Sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Ucapan Allah fayunadihim menunjukkan bahasanya Allah berbicara. Dan nida adalah saut murtafi'. Ya, suara yang keras. Yasma'uhu berarti ucapan Allah didengar oleh mereka, oleh ahlul mahsyar. Yang dekat maupun yang jauh mereka mendengarnya. Yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Ya, orang yang jauh mendengar sebagaimana orang yang dekat juga mendengar. Jadi yang jauh bukan berarti dia tidak mendengar. Dan ini berbeda dengan suara kita. Ya, suara manusia tidak demikian sifatnya. Ini adalah suara Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan sifat Allah. Termasuk di antaranya Allah menyebutkan di sini bahwasanya suara Allah didengarkan oleh yang jauh sebagaimana didengarkan oleh yang dekat. Apa yang Allah katakan? Anal Malik, Anad Dayyan. Aku adalah raja. Itu aku adalah raja yang sebenarnya. Karena saat itu Allah kumpulkan khalaik semuanya. Manusia dikumpulkan semuanya. La nughadir minhum ahadan. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah. Yang matinya di mana saja, semuanya dikumpulkan oleh Allah. Dari yang awal sampai yang akhir. Bukan hanya malaikat, bukan hanya manusia. Malaikat juga Allah kumpulkan semuanya. Dari yang tinggal di langit yang pertama sampai yang tinggal di langit yang ketujuh. Dan kita tahu jumlah malaikat berapa semuanya. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Maja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Termasuk di antaranya hewan-hewan juga Allah kumpulkan. Allah akan kumpulkan hewan. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya, ketika Allah berbicara tentang mereka, ya, Allah mengatakan tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Rabb mereka, mereka akan dikumpulkan. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Allah berbicara tentang dabbah, semua dabbah di permukaan bumi dan burung-burung, ya, kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian. Kemudian Allah setelahnya mengatakan thumma ila rabbihim yuhsyarun. Termasuk hewan yang kita tidak mengetahui jumlahnya, ikannya, harimaunya, gajahnya, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan Anal Malik, akulah raja yang sebenarnya. Semuanya tunduk di hadapan Allah, enggak ada yang sombong, termasuk raja-raja di dunia. Semuanya dalam keadaan takut. Anal Maliku Anad Dayyan. Aku adalah yang akan menghisab. Maliki yaumiddin. Aku adalah yang menguasai hari pembalasan. Anal maliku anad dayyan. Aku adalah raja yang sebenarnya dan akulah yang akan menghisab manusia. Maliki yaumiddin, anal maliku anad dayyan. Ya. Artinya seluruh yang ada di padang mahsyar tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat akan ditanya. Ya, para rasul juga akan ditanya. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Ya, baik para rasul maupun umatnya akan ditanya. Qisas di antara hewan-hewan juga akan terjadi. Hewan yang bertanduk dengan hewan yang tidak bertanduk, terjadi kezaliman di dunia, maka akan diqisas oleh Allah. Enggak akan ada yang dizalimi saat itu. La zulmal yawm, ya, tidak ada kezaliman pada hari tersebut. Termasuk Nabi Isa akan ditanya, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara pada hari tersebut. Nah, rawahul a'immah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain. Dan Al-Imam Al-Bukhari istishhad bihi. Ya, beliau beristishhad dengan hadis ini. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Ya, di sini disebutkan dalam sahih Bukhari. Wa yuzkaru an Jabir an Abdullah bin Anis qala sami'tu Unais sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yahshuru Allahu al-ibad fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'da kama yasma'uhu man qarab ana al-maliku ana ad-dayyan. Beliau mengatakan di sini wa yuzkaru, ya, Imam Bukhari mengatakan wa yuzkaru, dan disebutkan dari Jabir bin Abdullah ibn Unais. Makanya Syekh di sini mengatakan wastashhad bihi Al-Bukhari. Beliau tidak mengatakan rawahu Al-Bukhari karena beliau di sini mentaklik. Tidak menyebutkan sanad dari beliau, tapi langsung mengatakan wa yuzkaru an Jabir. Langsung disebutkan nama sahabatnya. Ini dinamakan dengan hadis yang mu'allak. Dan hadis yang mu'allak dalam sahih Bukhari ada dua jenis. Ada yang didatangkan oleh Imam Bukhari dengan sighah jazm, qala, misalnya boleh mengatakan qala Jabir, qala Rasulullah. Berarti di sini pakai sighah jazm. Kalau yang seperti ini beliau sudah menanggung sanadnya. Yang sanadnya beliau sampai yang dita'liq adalah sanad yang sahih. Ini istiqra' dari Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, beliau meneliti hadis-hadis yang mu'allak yang dibawakan oleh Bukhari dalam sahihnya, dan ini banyak sekali. Ya, banyak di dalam sahih Bukhari hadis-hadis yang mu'allak, berbeda dengan sahih Muslim. Ya, sahih Muslim sedikit sekali, hanya sekitar 13 hadis atau 14 hadis saja. Kalau hadis yang mu'allak dalam sahih Bukhari lebih dari 1000. Ya, lebih dari 1000. Terbagi menjadi dua. Ada yang dengan sighah jazm, ya, maka ini sudah ditanggung sanadnya oleh Imam Bukhari, antum enggak perlu khawatir. Dan ada di antaranya yang dengan sighah tamrid. Ya, sighah tamrid. Maka berarti di sini ada illahnya. Ada illahnya. Dan apakah yang sighah tamrid pasti tidak sahih? Tidak. Yang belum tentu tidak tidak sahih, tetapi dia tidak sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Dan tidak semua yang tidak sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari dhaif. Ya, syarat beliau tinggi banget gitu. Ada hadis-hadis yang lain yang sahih yang meskipun tidak sama dengan tidak sesuai dengan syaratnya Bukhari dalam sahihnya, tetapi dia adalah hadis yang sahih. Ya, makanya Al-Imam Al-Bukhari sendiri sudah menyampaikan tidak semua hadis yang sahih boleh disebutkan di dalam sahih Bukhari. Imam Muslim juga demikian. Dan Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak membuktikan bahwa memang banyak di sana hadis-hadis yang sahih yang tidak disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jelas dalam sahih Bukhari ini beliau mengatakan wayudkaru, dan disebutkan dari Jabir, dari Abdullah bin Unais. Ya, kisahnya di sini adalah Abdullah bin Unais, Jabir ini belum melakukan safar selama 1 bulan dari kota Madinah menuju ke kota Syam. Hanya karena satu hadis. Itu hadis ini. Ya, berjalan siang dan malam dari kota Madinah menuju kota Syam, ingin bertemu dengan Abdullah bin Unais. Karena dia sampai kepada dia bahwasanya Abdullah bin Unais ini mendengar sebuah hadis tentang masalah ini. Itu masalah kalamullah. Ya, masalah Allah berbicara dengan manusia di padang mahsyar. Ya, maka dia datang ke sana hanya untuk mencari hadis ini. Kenapa sampai demikian para salaf? Ya, karena mereka tidak tahu dari hadis yang mana mereka mendapatkan petunjuk. Mungkin mereka mendengar satu hadis yang dengannya dia berubah hidupnya. Ya, mungkin dia mendengar satu hadis yang mungkin dengan hadis tadi dia berubah kehidupannya. Mereka tidak meremehkan, ya, satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dengan satu hadis tadi dia dengarkan dan dia sampai di dalam hatinya dan berubah kehidupannya. Ya. Baik, kemudian setelahnya wa fi ba'dil athar anna Musa alaihi salam lailata ra'an nar fahalathu fafazi'a minha fanadahu rabbuh ya Musa fa'ajaba sari'an istinasan bisawt faqala labbaik labbaik asma'u sawtak wa la ara makanak. Dalam sebagian athar bahwasanya Musa alaihi salam pada malam di mana dia melihat api dan dia takut dan kaget darinya, maka Allah memanggilnya, wahai Musa. Ya, kalau antum misalnya di atas gunung atau di lembah dalam keadaan sendiri, ya, kemudian tiba-tiba ada yang berbicara dengan antum, Kaget enggak kira-kira? Hah? Langsung kemana tuh? Hah? Di lembah ini, malam-malam di lembah. Ada yang manggil antum misalnya. Hah? Baik. Fahalatuhu fafazi'a minha. Maka dia kaget. Kemudian Allah SWT memanggilnya, wahai Musa. Dia pun memanggil, dia pun menjawab dengan cepat. Ya, karena istiqnasan bisaud. Alhamdulillah ada suara gitu. Karena saat itu beliau sendirian. Faqala labbaik labbaik. Asma'u sautak wa la ara makanak. Dia mengatakan, iya, iya. Dan ucapan labbaik ini diucapkan oleh orang Arab. Ya, dan dia adalah ucapan yang menunjukkan adab. Yang menunjukkan adab para sahabat ketika dipanggil oleh Nabi, labbaik ya Rasulullah. Dan ketika kita melakukan umrah dan juga haji, kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Maksudnya adalah istijabatan ba'da istijabah. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Kami memenuhi panggilanmu. Asma'u sautaka wala ara makanak. Aku mendengar ucapanmu, tetapi aku tidak melihat di mana dirimu. Fa aina anta? Engkau di mana? Ya, tapi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang tentunya beliau memiliki derajat yang tinggi dalam keimanan. Banyak mengingat Allah. Ya, merasa bahwasanya Allah mengawasinya. Ya, maka dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi perkara seperti ini bukan ya, bukan sesuatu yang mungkin bagi orang lain seperti yang tadi kita sebutkan, yang merasa takut atau justru pingsan misalnya kita. Tapi dia adalah seorang hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadapi segala sesuatu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa aina anta? Engkau di mana? Faqala ana fawqak wa amamak wa an yaminik wa an shimalik. Aku berada di atasmu dan di depanmu dan di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu. Ya, maksudnya adalah Allah mengetahui dimanapun dia berada. Ya, bukan diartikan bahwasanya Allah SWT berada di mana-mana, tapi Allah SWT dia berada di arsh, di atas arsh, dan dia maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Fa'alima anna hadhihi sifah la tanbaghi illa lillah. Maka Nabi Musa pun mengetahui bahwa ini, sifat ini adalah tidak mungkin kecuali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala kadzalika anta ya ilahi. Kemudian dia mengatakan, demikianlah engkau wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai sesembahanku. Afa kalamaka asma'u am kalama rasulik? Kemudian dia mengatakan, apakah ini adalah ucapanmu yang aku dengar atau ucapan rasulmu, yaitu malaikat Jibril? Qala bal kalami ya Musa. Allah mengatakan, bahkan ini adalah ucapanku wahai Musa. Disebutkan di sini siapa yang mentakhrij athar ini ya. Kalau kalian nanti dicari lagi tentang kesahihan atsar ini, ya, seandainya dia adalah sahih maka ini menguatkan, dan seandainya tidak maka ayat dan juga hadis yang menunjukkan tentang bahwasanya Allah berbicara ini banyak sekali. Nah, kalau sampai di sini aja hari ini, kita lanjutkan tentang Al-Qur'anul Kalamullah besok. Diharapkan persiapan dulu ya. Persiapan dulu, insyaallah besok 2 halaman. 2,5 halaman. Ya, sampai ru'yatul mu'minin li rabbihim. Siapkan 2 halaman lebih tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ada yang mau ana tanyakan? Itu tentang pertama kali yang Allah ciptakan itu pada pertemuan yang lalu. Arsy gitu ya. Ya. Tapi ana pernah dalam suatu majelis mendengar bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah kalamullah gitu, Ustaz. Kolam, pena. Ya. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Syukur. Khilaf di antara salaf. Ya, khilaf di antara para salaf. Dan khilaf di sini bukan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Tapi di antara ahlus sunnah. Yang diantara ahlus sunnah diisyaratkan oleh Ibnu Abil Aiz di dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Dan yang benar bahasanya arsy ini yang pertama, karena ada riwayat ya ketika Allah menceritakan tentang qalam, ya uktub ma yakunu ila yaumil qiyamah. Kemudian di akhir hadis disebutkan wa kana arsyuhu 'alal ma. Ana arsyuhu 'alal ma. Dan ketika itu arsy Allah berada di atas air. Baik. Ketika Allah berbicara, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Kitabatul Qalam, maka disebutkan bahwasanya saat itu arsy sudah ada. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Baik, sebentar riwayat hadisnya. Awal ma khalaqallahu al-qalam. Tayyib, sebentar. Ini sebutkan kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50 alf sanah. Qala wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma. Jadi ketika menustakdir arsy sudah ada. Arsy sudah ada. Ada yang lain? Allahu Akbar. Baik, adapun hadis tadi, awwala ma khalaqallahu al-qalam, maka bahasanya bukan inna awwala ma khalaqallahu qalamu, bukan. Ya, bukan al-qalamu. Tapi bacanya adalah al-qalama. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Faqala lahu uktub. Ya, ketika Allah pertama kali menciptakan qalam, Maka Allah berkata, uktub. Ya, jadi kolamnya di sini di nasab. Ya, kolamnya di nasab. Ini bukan main-main. Maksudnya di sini adalah menjamak di antara dalil. Karena dia memang muhtamil, mungkin dibaca seperti itu. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama, bisa benar juga. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Ya. Kenapa kita membacanya qalama? Karena menjamak di antara dalil. Jamak di antara dalil. Kalau ada yang mengatakan yang pertama kali diciptakan adalah qalam, ahlul bid'ah bukan itu? Hah? Ahlul bid'ah atau bukan? Ya, tapi yang mengatakan yang pertama adalah arsy, bukan juga? Ya, perbedaan pendapat di sini di antara ahlu sunnah. Coba kita lihat, dan nanti akan sampai kalau kita belajar akidah tahawiyah. Antum tadi mau tanya? Ya. Pembahasan yang sebelum-sebelumnya ya, yang akik hafa innaha mu'minah itu, apakah itu menunjukkan wajib gitu? Kalau membebaskan itu harus seseorang yang mukmin. Yang mana? Yang hadis yang atikha fa innaha mu'minah itu. Ya. Apakah itu menunjukkan kewajiban itu, wajib bahwa ya, harus yang dibebaskan adalah seorang yang mukmin. Kalau yang misalkan ada ayat yang tahriru raqabatin min qabli ayat, terangkan oleh ayat yang lain, fatahriru raqabatin mukminah. Ini diantara contoh mutlak dengan muqayyad. Mutlak yang ada dibawa ke ayat yang di situ ada taqidnya. Fatahriru raqabah mutlak. Tapi dalam ayat yang lain disebutkan fatahriru raqabatin mukminah. Ya. Pertanyaan yang kedua. Ya. Bagaimana membedakan antara hadis yang dhaif yang la yadur, yang tidak, dengan hadis yang memang kita tidak boleh berhujah dengannya? Gimana? Hadis yang dhaif itu apakah kita boleh berhujah dengan hadis yang dhaif tapi dia tidak memandorati gitu? Iya. Ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya yang pertama, dhaifnya tidak boleh keterlaluan. Ya, tidak boleh syadidul dha'f. Syadid yang khafif. Ya, tidak yang keterlaluan sampai derajat misalnya di dalamnya ada matruk. Ya, atau di dalamnya ada orang yang muttaham bil kadzib. Bahkan hadis yang maudhu' enggak boleh. Nah, maudhu' ini termasuk anwa' dhaif. Ya, tapi kalau lemah hadisnya, ya lemahnya di situ karena kekurangan, kelemahan di dalam hafalannya. Atau di situ ada inqita' misalnya. Ada putusnya sanad. Ini masih bisa. Kemudian syarat yang kedua, di sana ada asal. Ya, di sana ada dalil yang merupakan asal. Ya, ada hadis yang sahih atau ayat yang atau ayat yang menunjukkan makna ini. Yang menunjukkan makna ini. Berarti dia punya asal. Misalnya antum mendatangkan hadis yang dhaif tentang keutamaan salat duha misalnya. Ya. Hadis tentang salat duha sahih. Ya kan? Dan hadis ini berkaitan dengan salat duha. Artinya dia punya asal. Adapun dia misalnya mendatangkan amalan yang baru misalnya, sholat 100 rakaat setiap hari misalnya, ini gak ada asalnya ini. Ya, kalau dia berbicara tentang sholat duha ada asalnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menisbahkan itu kepada Nabi. Ya, tidak boleh jazm mengatakan berkata Nabi SAW. Tapi harus menjelaskan ini adalah hadis dhaif. Ini adalah hadis dhaif. Itu diantara syarat-syaratnya. Makanya kalau kita mencermati syarat-syaratnya, ya sebenarnya intinya ya enggak usah berdalil dengan hadis yang dhaif. Karena di situ apa? Tidak boleh menisbahkan itu kepada Nabi. Ya sudah. Ya berarti mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, seandainya kita menghabiskan umur kita untuk mengamalkan hadis yang sahih, kita enggak akan mampu, enggak akan selesai. Kenapa kita harus menyibukkan diri untuk mencari hadis yang dhaif? Baik masalah akidah, masalah fadailul a'mal maupun yang lain, cukup dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Ya. Tidak masalah beristidlal atau menggunakan hadis dhaif kalau sekedar untuk motivasi, ditargib. Bagaimana sih? Ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Ya. Apa yang datang kepada kita berupa hadis-hadis yang sahih sudah cukup. Ya, sudah mencukupi dan kalau kita melihat syarat-syarat tadi, ya, sebenarnya intinya enggak usah kita berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif. Ya. Ibn setahu ana, masalah mengamalkan hadis yang dhaif ini ya bukan termasuk orang yang dibid'ahkan dengannya, orang yang menyelisih kita. Jadi kalau memang ada di sana ulama yang mengatakan boleh kita berdalil dengan hadis yang dhaif, yang penting tidak dalam masalah akidah, ya dalam fadailul amal dan demikian dan demikian, ya kita tidak bisa serta-merta mengatakan dia adalah ahlul bidah. Ya, karena belum tentu. Meskipun ahlul bidah, mereka ya ada mereka berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang maudhu. Ya, jadi tidak bisa kita tergesa-gesa mengatakan orang yang mengucapkannya adalah termasuk ahlul bidah. Ya, ada pertanyaan lagi? Ustaz, untuk yang Nabiul Mukallam itu, Ustaz, yang Mukallam yang diajak berbicara langsung oleh Allah, ya, apakah itu menunjukkan derajat para Nabi itu lebih tinggi dibanding dengan derajat Nabi-Nabi yang lain? Tidak dengar anak. Ya, Nabiul Mukallam. Nabiul Mukallam yang diajak berbicara langsung dengan Allah. Ya. Apakah itu menandakan bahwa derajat para nabi itu lebih tinggi dibandingkan dengan nabi-nabi atau rasul yang lain? Apakah menunjukkan bahwa kedudukan lebih nabi tinggi Adam. Nabi Adam kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan nabi-nabi yang lain yang tidak diajak berbicara langsung dengan Allah? Ya. Tetapnya sebuah fadilah. Ya, tetapnya sebuah keutamaan bagi seseorang tidak menunjukkan bahwasanya dia lebih afdal secara mutlak daripada yang lain. Ya, Allah SWT memberikan keutamaan kepada sebagian nabi dengan sebuah keutamaan, bukan berarti dia lebih afdal dari nabi-nabi yang lain. Tilkal rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallamallah. ya, di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Maka ini tidak menunjukkan bahwasanya diajak bicara oleh Allah lebih afdal daripada yang lain. Ini sebuah kaidah, karena banyak ahlul bid'ah yang berpegang dengan keutamaan, ya, yang tetap bagi seorang sahabah. Kemudian dia menganggap bahwasanya dengan keutamaannya ini berarti dia lebih afdal daripada yang lain. Misalnya orang-orang Rafidhah, mereka gembar-gemborkan tentang keutamaan Ali dan bahwasanya Ali adalah yang paling baik. Kemudian mereka mendatangkan dalil-dalil, ya, ada yang sahih, ya, ada yang ayatnya benar, tapi mereka menafsirkan dengan tafsiran mereka. Kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwasanya Ali yang paling afdal. Ya, misalnya yang sahih ucapan Nabi kepada Ali, ya, kepada para sahabat, la utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Ketika akan membuka Khaybar, aku akan berikan bendera ini besok kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta kepada, dan Allah dan juga Rasulnya cinta kepada dirinya. Allah akan membuka Khaybar dengan tangan dia, melalui sebab dia. Kemudian mengatakan, lihat, ya, di sini jelas Nabi mengatakan bahwasanya Allah dan Rasulnya cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti dia lebih afdal daripada yang lain. Kemudian juga ketika Nabi SAW mengistikhlaf, yaitu meminta Ali untuk menggantikan beliau ketika perang Tabuk, ya, mengganti untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Ya, kemudian saat itu Ali bin Abi Thalib bersedih. Ya, di sana di Madinah dia bersama para wanita, bersama orang-orang yang lemah. Sementara yang lain mereka, ya, pergi untuk berperang. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, terlihat bersedih. Ya, dan Nabi mengatakan, maukah engkau jadikan dirimu sebagaimana Musa menjadikan Harun? Karena saat itu Nabi Musa pergi menghadap Allah dan meninggalkan Harun menggantikan beliau memimpin Bani Israel. Ya, kedudukanmu adalah seperti kedudukan Nabi Harun. Baik. Ini orang-orang Rafidhah memahami, ini menunjukkan bahwasanya Ali yang paling afdal. Ya, dan seterusnya. Maka para ulama memberikan kaidah tetapnya sebuah keutamaan bagi seorang sahabah bukan berarti dia lebih baik daripada yang lain. Bilal misalnya, ya, terompahnya sudah terdengar. Kemudian Khadijah Sayyidun Nisa'i Ahli Jannah, atau Fatimah Sayyidun Nisa'i Ahli Jannah. Khadijah, ya? Khadijah atau Fatimah? Hah? Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah. Baik, Fatimah atau Khadijah. Kemudian juga Hasan dan Husain sebagai Sayyidah Syababi Ahli Jannah. Yang keduanya adalah pemuka dari pemuda-pemuda yang ada di surga. Kemudian juga Umar bin Khattab. Beliau adalah muhaddats, mulham. Fatimah, ya, Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah. Bukan berarti apa? Tetapnya keutamaan bagi mereka bukan berarti mereka lebih afdal daripada yang lain. Karena kalau kita lihat yang lainnya, ya, ternyata dia memiliki keutamaan itu, bahkan lebih. Misalnya tadi, rajulan yuhibbuhullahu, yuhibbullaha wa rasulahu, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kalau kita lihat keutamaan Abu Bakar, ternyata kecintaan beliau kepada Abu Bakar lebih. Ya, karena kecintaan Nabi, Allah mencintai semuanya. mencintai para sahabat, mencintai Ali, mencintai Umar dan seterusnya. Dan ucapan beliau yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu sadaq, benar. Tapi kecintaan beliau bertingkat-tingkat. Abu Bakar yang paling dia cintai. Ya, makanya beliau mengatakan lau anna li minkum khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Ya. Seandainya ada di antara kalian yang menjadi kekasihku atau yang boleh menjadi kekasihku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan khalil adalah tingkat kecintaan yang paling tinggi. Di sana ada habib, ada khalil. Ya. Maka yang paling tinggi adalah khalil, yaitu kecintaan yang besar kepada seseorang. Ya. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah kalimullah. Dan ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kalimullah. Bahkan Nabi Muhammad adalah khalilullah sementara Nabi Musa bukan khalilullah. Ya, ternyata keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad juga memilikinya. Yang jelas ini kaidah perlu kita ingat, ya. Keutamaan yang tetap bagi seseorang, ya, itu tidak menunjukkan bahwasanya dia lebih afdal daripada yang lain. Nah. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika beliau menulis kitab Aqidatu Ahli Sunnah. Aqidatu Ahli Sunnah. Ketika beliau berbicara tentang beriman dengan Rasul, Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika berbicara tentang Rasul, kalau misalnya di akhir-akhir beliau berbicara tentang sahabah, ya, beliau mengatakan wa nu'minu bi annal mafdhula min ha'ula qad yatamayyazu bi khasisah yafuqu fiha man huwa afdalu minhu lakinnahu la yastahiqqu biha al-fadl al-mutlaq 'ala man fadalahu li'anna mujibatil fadl kathiratun mutanawwi'ah. Dan kami beriman, ya, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya orang yang di mafdul itu yang keutamanya lebih rendah di antara mereka, yaitu di antara para sahabat, kadang dia memiliki kelebihan, keistimewaan, yafuqu fiha man huwa afdalu minhu, yang dengan kelebihan tadi dari sisi itu dia lebih afdal daripada orang yang lainnya. Seperti tadi Umar, muhaddats, mulham, yang mungkin enggak dimiliki oleh Abu Bakar. Lakinnahu la yastahiqqu bihal fadla mutlaq, tetapi bukan berarti dia berhak untuk menyandang keutamaan yang mutlak. Ala man fadalahu, di atas orang yang lebih utama dari dia, orang yang lebih rendah daripada dia. Li'anna mujibatil fadli kathiratun mutanawiyah, karena yang menyebabkan keutamaan itu banyak. Ya, bukan hanya itu saja, mungkin yang lain keutamanya demikian, demikian, dan demikian. Ada 10, sementara dia hanya memiliki satu keutamaan tadi. Ya. Ana mau selesai, tapi antum hujan tetap mau ke sana? Tetap mau pulang sekarang? Hah? Kalau misalnya sekarang anda tutup, antum mau pulang sekarang? Enggak? Oh iya. Saya ada pertanyaan? Baik, ini yang apa absennya, jangan lupa ya, diisi ya setiap hari ya. Yang baru nulis di bawahnya, nanti biar ditulis di komputer. Baik, ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Ada? Ya. Apa? Lah, apa yang dimaksud dengan mazhab zuhiri? Soalnya zuhiri. Soalnya ada yang bilang kalau kita itikad beritikad Allah di atas arsy berarti kita tuh zuhiri gitu. Maksudnya gimana itu? Enggak ngerti ana. Kalau zuhiri itu apa? Itu maksudnya kita dianggap ya musyabbihah. Ya, dianggap musyabbihah. Dan menganggap bahwasanya zahirul ayah adalah tasbih. Padahal tidak demikian. Ya. Kita kalau berbicara tentang ayat-ayat Allah SWT dan juga hadis Nabi SAW, maka enggak mungkin zahir dari ayat dan juga hadis adalah zahir yang batil. Enggak mungkin. Ya, apalagi di sana ada ayat laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Kita harus berpegang teguh dengan zahirnya ayat dan hadis, benar. Tapi siapa yang mengatakan bahwasanya zahir dari ayat dan juga hadis adalah tasbih? Itu orang yang dalam hatinya ada penyakit saja. Wa illa orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat, para tabi'in mereka mengambil zahir hadis, zahir ayat. Tapi menurut mereka zahir hadis dan zahir ayat bukan tasbih. Kalau ini berbicara tentang sifatullah, berarti sifatnya sesuai dengan keagungannya, itulah zahir ayat ya. Hadis ini berbicara tentang sifatullah dan sifat Allah sesuai dengan keagungannya, itulah zahir hadisnya. Kita zahiri. Tapi apa yang dimaksud dengan zahir ayat dan juga zahir hadis? Apakah seperti yang kalian sangka, ya, bahwasanya zahir ayat atau zahir hadis adalah tasbih? Jawabannya tidak. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Qawaidul Mutlaq. Ya, tentang masalah termasuk dengan zahir dalil. Baik, cukup insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.